Ya. Pembahasan yang kedua, al-jam'u baina at-ta'limi wad-du'a, menggabungkan pengajaran dan doa. Menulis rahimahullahu taala memulai risalahnya, beliau berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. I'lam, ketahuilah, diajari orang, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah. Kemudian dia doakan, semoga Allah merahmatimu. Ini dia gabungkan dua hal, mengajari orang dan apa? Mendoakannya. Dan mendoakannya. Dan ini sifat seorang penasihat, sifat seorang guru yang baik seperti itu. Iya, dia gemar berbagi faedah, mengajarkan ilmu kepada manusia, dan dia juga menghendaki kebaikan untuk orang yang diajari. Iya, menjadi penasihat baginya. Menjadi penasihat baginya. Karena itu sifat seorang guru yang diambil ilmu darinya, itu adalah guru yang punya ketakwaan, punya keilmuan, dan pandai memberikan kepada manusia apa yang layak, yang cocok untuk mereka. Apa yang layak, yang cocok untuk mereka. Jangan diberi dari buku-buku yang kadang akalnya belum sampai memahaminya. Diberi dari buku yang dasar, yang ringan. Itulah yang disebut Rabbani oleh Ibnu Abbas. Yaitu orang-orang yang mengajari manusia sigharul ilm qabla kibarihi. Ilmu yang kecil sebelum apa? Ilmu yang besar. Ya, itu namanya penasihat. Namanya penasihat. Beda dengan sebagian manusia ya. Sebagian manusia kadang dia mengajar. Tapi mengajar menyuruh manusia kepada dirinya. Untuk mengagungkan dirinya. Supaya dia punya posisi di tengah manusia. Iya. Ada yang kadang berbicara, yang dia cari adalah ketamakan dunia dari harta, popularisme, dan seterusnya. Ya. Dan di antara manusia, ada yang mengajar tapi diajak orang kepada kebinasaan. Iya, diajak kepada kebinasaan. Diberi dari ilmu-ilmu besar yang membuat orang itu bisa keliru di dalam memahaminya. Seperti para penuntut ilmu, diajari buku-buku yang terkait dengan masalah pengafiran, ya terkait dengan masalah apa namanya pembahasan seputar takfir dan dhawabitnya, yang masuk di dalamnya pembahasan al-udhur bil jahal dan sebagainya, ya masuk dalam hal ini kalau menyebutkan orang di hal ini ciri orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat dan bukan penasihat. Sebab kalau dia memiliki nasihat untuk manusia, maka penasihat itu ya seperti Syekh Bin Baz rahimahullah, dibacakan di majelis beliau, dihadiri oleh banyak, oleh orang-orang, bukan cuma penuntut ilmu saja, dibacakan di majelis beliau, kalau saya enggak salah kitab apa namanya At-Tis'iniya atau Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naql karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini buku bagus ya. Penjelasan bagaimana bahwa nas-nas Al-Quran dan hadis itu tidak bertentangan dengan akal. Ya, baru sekitar 100 halaman dibaca bukunya, syekhnya menghentikan pelajarannya. Beliau katakan ini tidak cocok untuk keumuman orang-orang yang hadir di majelisnya. Iya, itu penasihat namanya. Bukan orang yang setiap apa yang dia tahu dia sampaikan. Dan seorang alim tidak seperti itu, dia beri kepada penuntut ilmu apa yang mencocokinya. Kadang dalam satu pembahasan banyak makna yang bisa diuraikan. Sebab ilmu itu luas. Cuman tidak seluruh makna itu cocok untuk orang-orang yang hadir. Diberikan hal yang mencocoki. Iya. Dasar yang mencocoki. Ya, saya lihat ya ke banyak dari guru kita seperti itu metodenya. Syekh Shalal Fauzan ya, itu berkata, berpesan kepada saya. Beliau berkata, sampaikan kepada kawan-kawanmu, para ustadz di sana, dan sampaikan kepada murid-muridmu, jangan sibuk dengan masalah-masalah pengafiran, masalah udur bil jahal. Itu bukan apa namanya urusan mereka. Iya. Ini sifat seorang penasihat. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menyebutkan manusia dengan hal ini, ya dianggap ini perkara bagus, dia bawakan ucapan alim ini, ucapan itu. Ini orang-orang gak paham apa yang dia nukil, apa yang dia baca. Ujung-ujungnya kontradiksi ucapannya. Sebentar-sebentar dia kafirkan orang. Ya, apabila dia bawakan ucapan seorang syekh, misalnya Syekh Shalal Fauzan ini berpendapat tidak ada udzur dengan jahil di fatwa ini. Ada fatwa lain yang beliau memberi udzur. Ya. Nanti akan dia gambarkan kepada manusia bahwa syekhnya ini goncang, kontradiksi dalam apa? Dalam ucapannya. Nah, seperti itu orang-orang jahil. Ya, akhirnya keluar dari orang-orang jahil ini ucapan Ibnu Taimiyah itu pendapatnya goncang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak tetap pendiriannya. Ini pengaruh semuanya. Iya. Ini repot ya. Nah itu kata seorang penyair, wa inna ana'an antufahhima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Ya, sungguhnya perkara yang rumit kamu memahamkan orang jahil. Sebab nanti dia menyangka bahwa dirinya lebih paham daripada kamu. Nah, itu orang jahil seperti itu. Dipahamkan tidak mau paham. Ya. Merasa bisa membaca sendiri, bisa melihat sendiri, apalagi dia cuma jago internet, ya, pasukan YouTube, tanya ke paman Google, begitu aja gayanya. Tidak pernah belajar ilmu-ilmu syariat, memahami ucapan alim juga tidak paham. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, keluar dari jarul ilmu, jangan ada yang masuk seperti ini. Untuk seorang penuntut ilmu. Iya. Diberi kepada manusia itu ilmu mencocoki sesuai dengan kondisinya. Guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala. Itu saya perhatikan kalau beliau ada yang membaca ya ke beliau Zadul Mustaqni. Iya. Maka beliau hanya terangkan sesuai dengan buku yang dia baca. Sebab Zadul Mustaqni ini ringkasan. Dibaca itu saja yang dikomentari. Nah, pernah saya hadir ada seorang syekh. Beliau membaca kitab Al-Kafi. Karya Ibnu Qudamah. Al-Kafi ini tingkatan ketiga Al-Kafi. Jadi dia kumpulkan seluruh pendapat di dalam madhab. Maka syekh detail mengomentarinya. Tidak, di madhab begini, di madhab begini, di madhab begini. Beliau komentari agak detail. Dan saya pernah hadiri juga beliau mengajar kitab Hasyiah Al-Radil Murbi'. Ya Radil Murbi'nya ini tingkatan kedua ya. Cuman hasyiahnya ini meluas hasyiahnya. Bisa tingkatan keempat di pembahasan fikih. Iya. Hanya saja ketika beliau mengajarkan yang hadir itu orang-orang apa namanya, ada yang qadhi di mahkamah, ada yang dia kepala bidang apa, doktor dan seterusnya, maka beliau menjelaskannya itu meluas. Ya, sesuai dengan kapasitas orang yang hadir. Sesuai dengan kapasitas orang yang hadir. Ini namanya muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menyusun buku fikih ada empat. Ya, yang pertama Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh ini kesimpulan fikih. Kesimpulannya saja, tidak disebut dalilnya. Terus ada buku di atasnya lagi Al-Mukni. Al-Mukni ini dibawakan kesimpulan fikih dalam madhab Imam Ahmad tapi dengan dua riwayat atau dua pendapat. Kalau ada riwayat yang kedua diterangkan, riwayat kedua begini. Di atasnya lagi ada Al-Kafi. Al-Kafi ini dibawakan seluruh riwayat dan wujuh ya, yang ada di dalam madhab. Ini Al-Kafi. Buku yang keempat itu namanya Al-Mughni. Dibawakan seluruh riwayat dalam madhab. Sekaligus dimuqarana, dibandingkan dengan madhab yang lain. Dibandingkan dengan apa? Madhab yang lain. Itu namanya ilmu, diberi ilmu seperti itu. Baik. Jadi tahapan dalam belajar seperti itu dalam fikih, ilmu hadis, apalagi dalam pembahasan akidah. Apalagi dalam pembahasan akidah. Jelas ya? Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang jahil di masa ini, dia cuman baru baca kitab kemarin, dia sebut nama-nama buku. Seakan-akan orang-orang tidak ada yang pernah baca buku itu kecuali mereka saja. Ya. Padahal itu buku-buku sudah di kalangan para penuntut ilmu sudah biasa, orang sudah lama membacanya. Dia baru ketemu kemarin, seakan-akan baru dia sendiri yang memahaminya. Ini repot ya kalau ada yang seperti ini di kalangan para penuntut ilmu. Ya, baik. Jadi kita kembali di pembahasan tentang bagaimana etika dari penulis rahimahullah, beliau gabungkan antara ilmu dan apa? Doa, pengajaran dan mendoakan orang yang diajari. Diajarkan hal yang sesuai dengannya dan didoakan rahmat untuknya, yaitu hirs. Namanya untuk seorang apa namanya murid yang diajari. Baik. Selesai pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, wujubu ta'allumi arba'i masail. Kewajiban mempelajari 4 masalah. Kata penulis rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina. Ya, maksudnya supaya semoga Allah merahmatimu, semoga Allah turunkan kepada engkau rahmatnya, yang dengan rahmat ini engkau dapatkan apa yang kamu cari dan engkau terhindar dari kejelekan yang engkau khawatirkan. Annahu yajibu alaina, sungguhnya wajib atas kita. Atas kita, siapa kita? Hah? Kita semuanya yang mukallaf, yang sudah mukallaf, dibebani dengan beban syariat. Itu orang yang sudah dewasa, sudah akil, ya, balik. Ini mukallaf namanya, laki-laki maupun perempuan, yang muda maupun yang tua. Yajibu alaina, wajib atas kita, apa? Ta'allumu, mempelajari. Iya. Arba'i masail, mempelajari 4 masalah. Jadi masail jamak dari masalah. Iya. Masail itu jamak dari masalah. Jadi kita dikatakan di sini oleh penulis wajib mempelajari 4 masail, 4 masalah. Dan kewajiban di sini ini kembali kepada dalil yang akan disebutkan oleh penulis surah Al-Asri. Ya. Karena disebutkan di dalam surah Al-Asri seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali 4 ini, 4 masalah ini yang wajib dipelajari. Artinya wajib mempelajarinya, sebab kalau dia tidak pelajari dia akan masuk dalam golongan yang apa? Golongan yang merugi. Iya. Karena itu wajib atas kita mempelajari 4 al-masail, 4 masalah. Apa 4 masalah ini? Diglobalkan oleh penulis dulu 4 masalah. Ini tansyid ya, etika dalam apa namanya? Mengajar dan cara mendekatkan pemahaman. Iya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memberikan kepada para sahabat angka-angka supaya mudah dipahami. Iya, supaya mudah dipahami. Disebutkan angka-angka seperti sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih. Ada 7 golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhannya. 7 golongan dikumpulkan dalam satu hadis. Padahal golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah itu masih ada yang lain selain daripada 7. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain. Tapi ini untuk mendekatkan, memudahkan. Ya. Sebut 7 supaya seorang terfokus. Ada 7 berarti dia akan hitung nanti jarinya 1 2 3 4 5 6 7 kan begitu. Ya, ini etika di dalam apa? Di dalam mendekatkan ilmu. Salah satu metode dan cara di dalam mendekatkan ilmu. Dan yang seperti ini dalam hadits Nabi banyak. Banyak di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kalimat-kalimat yang dipakai oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, itu kelihatannya polesan dan warna ilmu padanya. Ya, sebab mereka terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa membaca hadits-hadits. Karena itu dalam pembicaraannya juga warna Al-Quran dan hadits itu kelihatan. Warna Al-Quran dan hadits itu apa? Kelihatan. Karena itu seorang penulis itu terlihat. Suara yang berbicara terlihat. Apa yang dia baca. Kalau dia kebiasaannya baca Al-Quran, baca hadis, nanti kelihatan bicaranya juga bersumber dari Al-Quran dan apa? Dari hadis. Tapi kalau bicaranya biasanya dia pakai ilmu filsafat, ilmu kalam, atau dia baca dari buku-buku aliran kelompok tertentu, itu ucapannya ke sana nanti. Ucapannya akan ke sana. Nah itu kata sebagian para ulama, ya, barang siapa yang bertahkim dengan Al-Quran dan Sunnah, nataqa bil hikmah, maka dia akan berucap dengan hikmah. Akan berucap dengan apa? Berucap dengan hikmah. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan hikmah. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi yang disebutkan oleh penulis di sini, empat kewajiban. Ini empat kewajiban yang disebut di dalam surah apa? Surah Al-Asri. Empat masail yang wajib untuk dipelajari. Baik, bagaimana rinciannya? Ya. Kata beliau, al-ula yang pertama adalah al-ilm. Ini masalah yang pertama yang wajib dipelajari tentang ilmu. Ya. Tentang ilmu. Kemudian diterangkan apa itu ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Iya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ada tiga. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ma'rifah dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan apa? Dalil-dalilnya. Iya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, wal amalu bihi, beramal dengannya. Maksudnya amalan dengan ilmu. Iya. Dan yang ketiga, wad-da'watu ilaihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya. Maksudnya mendakwakan ilmu. Dan yang keempat, was-sabaru ar-rabi'atu as-sabaru alal adha fihi. Ya, sabar di atas rintangan dalam hal tersebut. Ya, maksudnya dalam hal ilmu. Iya. Dalam hal ilmu, dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan di dalam mendakwakan ilmu itu dia bersabar dalam seluruh hal tersebut. Baik, jadi ini empat kewajiban ya. Ini semuanya ada lima pembahasan di sini. Saya poinkan pembahasan yang keempat, ta'riful ilm wal ma'rifah. Penulis menggunakan di sini apa namanya, bahasa al-ilm dan bahasa al-ma'rifah. Iya, bahasa ilmu dan bahasa apa? Ma'rifah. Apa itu ilmu? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan apa? Dengan dalilnya. Jadi kalau seorang dalam pembahasan ilmu, dia mengerti tetapi tidak dengan dalil, maka itu bukan ilmu dengan, bukan ilmu namanya. Ilmu itu dia kenal petunjuk tapi dengan dalil. Itu yang disebut dengan ilmu. Itu begitu definisi yang paling dekatnya ya, untuk mendekatkan. Baik. Ma'rifah, al-ma'rifah artinya adalah pengetahuan, mengilmui. Iya. Jadi dia berusaha memahami apa yang dengannya dia mengenal. Apa yang dengannya dia mengenal. Jadi kalau ma'rifatullah, bagaimana dia mengenal Allah. Ma'rifatu nabihi, bagaimana dia mengenal nabinya. Dan ma'rifadinil Islam, bagaimana dia mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya, dan penulis di sini ketika menjelaskan tentang ilmu, beliau terangkan ilmu itu ada tiga. Ma'rifatullah, mengenal Allah, terus mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Ya, sebab ilmu tidak keluar dari situ. Tidak keluar dari hal tersebut. Iya. Ilmu itu ada yang jadi ilmu secara syar'i, ilmu secara syar'i, iya, itu memiliki dua sifat. Ilmu secara syar'i, yang pertama apa yang dicari darinya, iya, hal yang terkait dari ilmu itu, dari mana diambilnya. Ini terkait dengan tiga hal. Ma'rifatu rabbihi, ma'rifatul abdi rabbahu, wa dinahu wa nabiyahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya, agama dan nabinya. Iya. Baik. Ini yang biasa disebut dengan nama ilmu asyari. Disebut dengan nama ilmu apa? Asyara. Dan yang kedua, ilmu secara syari itu ada yang sifatnya dicari padanya. Dicari padanya. Kalau tadi yang pertama dicari darinya, ini dicari padanya. Ya, padanya itu harus diketemukan, ada dalilnya. Iya. Beriringan, bergandengan dengan dalil. Beriringan dan bergandengan dengan dalil. Jadi itu yang disebut dengan ilmu. Iya. Yang disebut dengan ilmu. Dalil itu dipelajari. Ya, memang tidak mesti menghafal dalil ya. Karena tidak semua orang bisa menghafal. Tapi kalau dia ingin kenal kebenaran, dia pelajari petunjuk dan kebenaran itu dan dia dengarkan dalilnya. Dalilnya adalah ini. Dalilnya begini. Dia dengarkan. Walaupun dia tidak hafal, enggak ada masalah. Penting dia sudah memegang petunjuk dengan apa? Dengan dalil. Nah, itu kalau sudah seperti itu, dia bukan orang ikut-ikutan lagi. Dia bukan orang yang ikut-ikutan lagi. Nah, inilah fungsinya kita belajar di sini ya. Pembahasan kitab ini. Ya, karena kalau misalnya ada yang ditanya, siapa Rob yang kamu ibadahi? Ya mungkin kalau sekarang ditanya, orang semuanya bisa menjawab, Allah yang saya ibadahi. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kan gampang ya, dari TK juga semua anak-anak sudah bisa baca kalau ditanya seperti itu. Iya, tapi ternyata di alam kubur ada yang ditanya seperti itu, dia berkata apa? Haha la adiri. Dia berkata, haha saya tidak tahu. Di sebagian riwayat dia berkata, sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Jadi ikut-ikutan itu tidak ada manfaatnya. Iya, dia dengar dengan dalil. Dengan dalil. Nah, inilah dipaparkan di buku ini, pentingnya. Di mana seorang itu ketika dia mendengarkan tentang siapa Allah, dalilnya ini. Iya, dalilnya ini. Dia sebut apa agamanya? Agamanya Islam. Islam itu ada berapa tingkatan? Ada tiga tingkatan. Setiap tingkatan berapa rukun? Ada rukunnya begini dan begini. Apa dalilnya? Dia sebutkan. Pernah dia dengarkan dalilnya. Jelas ya? Tentang nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Iya. Kemudian di mana kota dilahirkannya, kemana dia berhijrah? Nah, ini semuanya dia kenal dengan dalil-dalil. Ya, ini baru orang yang mengenal namanya, punya ilmu. Bukan orang yang ikut-ikutan. Kalau orang ikut-ikutan kasih saja pengetahuan, tidak perlu tanya dalil. Nah, itu ikut-ikutan namanya. Jelas ya? Itu ikut-ikutan. Nah, ini pembahasan harus selalu ditakrir, didengarkan, dipelajari, diulangi agar supaya menjadi kaidah di dalam hati, membekas di dalam jiwa. Iya. Bayangkan ya. Suatu yang kita akan lalui di alam kubur, akan dipertanyakan di hari kiamat, kita tidak mengulanginya, ini repot namanya, kurang persiapan. Ya. Ya, kalau ada yang tiap hari dia baca thalathatul usul, setelah keluar dari kajian ini, dia catat semua pembahasan, dia ulangi kajiannya, dia baca tiap hari. Ya. Maka itu namanya orang yang punya persiapan. Itu buku bisa ya seperti itu. Seperti ini buku misalnya. Ini buku berapa halaman ini? Ini 64 halaman. Hah? Sudah ada 5 halaman pendahuluan, indeks dan sebagainya. Berarti 60, anggaplah 60 halaman. Kita dalam sepekan ada berapa hari? Hah? Ada 7 hari. Ya, enggak usah semuanya 7 hari. Kasih waktu libur 1 hari. Kita ambil 6 hari saja. 60 bagi 6, berapa halaman? 10. Baca aja setiap hari 10 halaman. Oh ya sudah. Hari besok dia baca 10 halaman lagi. Jadi dia muroja tiap apa? Tiap pekan. Dia ulangi. Nah begitu caranya di dalam belajar. Dalam mengulangi. Ya, sebab ilmu itu dua cara memasukkannya ke hati. Yang pertama dengan dihafal. Dan yang kedua dengan banyak diulangi. Kalau dia tidak bisa menghafal, banyak dia ulangi. Iya. Kalau dia hafalkan tetap pasti dalam dirinya kalau dia hafal. Kalau dia tidak hafal maka banyak dia ulangi. Banyak dia ulangi. Baik. Jadi ini pembahasan tentang al-ilmu dan apa? Al-ma'rifah. Iya. Cuman kadang pembahasan ma'rifah ini ada sebagian manusia masuk dalam hal-hal yang bukan pada tempatnya. Dan saya enggak meluas ke situ ya. Pembahasan yang kelima. Iya. Atau sebelum masuk ke dalam apa namanya? Atau boleh kita baca di pembahasan yang kelima. Kata penulis rahimahullah atau kata di sini katakan al-ilmu al-wajib ta'allumuhu. Ilmu yang wajib untuk dipelajari. Nah, ini apa itu ilmu yang wajib dipelajari? Nah, masalah yang pertama kan dikatakan oleh penulis al-ula al-ilm. Masalah yang wajib dipelajari adalah ilmu. Nah, sekarang apa itu ilmu yang wajib untuk dipelajari? Kadar kewajibannya itu kayak bagaimana? Hah? Nah, ini yang harus didetailkan di sini. Supaya kita tahu kewajiban kita itu apa. Jelas ya? Apa ilmu yang wajib dipelajari? Ada 3 disebut oleh penulis. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Iya. Dengan dalil-dalilnya. Iya. Jadi ini 3 jenis ilmu yang wajib untuk dipelajari. Yang wajib untuk dipelajari. Baik. Bagaimana kadarnya kewajiban mengenal Allah, kewajiban mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ini yang akan dirinci oleh penulis di mana? Al-usuluh thalatha yang akan kita bahas nanti. Bermula dari halaman 16. Di situ mulai pembahasannya. Ya, dan di situ kita akan detailkan nanti yang mana yang wajib untuk dipelajari. Ya, kadar kewajibannya itu yang mana? Tapi di sini saya bisa globalkan. Ya. Saya bisa globalkan tentang apa namanya? Ilmu yang wajib itu kayak bagaimana? Jadi syariat ini ketika kita berbicara tentang ilmu syar'i, ada bentuk dari syariat yang dikenal secara global. Ya, disebut dengan nama ma'rifah ijmaliyah. Seorang mengenalnya secara apa? Secara global. Nah, ini ilmu tentang pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidah dasar syariat. Nah, ini wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengenalnya. Ini yang akan kita bahas di sini. Di uraian penulis. Jelas ya? Dan ada ma'rifah jenis yang kedua. Ma'rifah berbentuk tafsiliyah. Masuk di dalam rincian. Bukan global lagi. Padahal yang masuk ke dalam rincian lebih mendetail. Dalam rincian syar'inya. Ya ini tidak semuanya diwajibkan di situ. Tapi diwajibkan menjadi fardu kifayah terhadap jumlah yang cukup dari kaum mukminin. Kalau sudah ada jumlah yang cukup mempelajari, gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya. Karena itu misalnya sebagai hakim, sebagai qadhi, sebagai mufti, atau sebagai seorang pengajar. Ini kan ada ilmu-ilmu tersendiri yang wajib dia pelajari di situ. Untuk bidangnya, masuk ke dalam rinciannya. Ya. Ketika dia mau mengajarkan fikih, misalnya dia harus pelajari dulu dari bidang ilmu fikih itu apa yang wajib dia pelajari. Supaya bisa diajar kepada orang. Nah, makanya ini dua jenis ma'rifah. Dua jenis ma'rifah. Ya kalau ditanya tentang apa hukum mempelajari ilmu, sama saja di pembahasan yang sudah kita bahas. Ilmu itu dua macam kan begitu. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari dan ada ilmu yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Nah, yang fardu ain ini akan dibahas oleh penulis nanti di penjelasan tentang tiga. Mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi dikatakan di sini al-ula al-ilm. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu itu apa? Wa huwa ma'rifatullah. Ya, dia mengenal Allah. Bagaimana dia mengenal Allah? Ya tentunya dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad perkenalkan Allah di dalam hadith-hadithnya. Dengan itu kita mengenalnya. Ya. Nah ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Wa qad dhamma Allahu taala man lam yu'azzimhu haqqo 'azmatihi wa la arafahu haqqo ma'rifatihi wa la wasafahu haqqo sifatihi. Allah telah mencela siapa yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan Allah mencela siapa yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Dan Allah mencela siapa yang tidak mensifatkan Allah dengan sebenar-benar pensifatan. Ini terkait dengan ilmu tentang Allah. Jadi ada kadar dari ilmu yang harusnya kita mengagungkan dan membesarkan Allah di situ. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa dengan kalian? Kalian tidak mengagungkan Allah dengan penuh ketundukan. Ini dicela. Dan tiga tempat dalam Al-Quran, ya, ma qadarullaha haqqa qadiri. Ada sebagian ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadiri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini dicela. Sebagaimana mereka yang tidak mensifatkan Allah dengan pensifatan yang sebenarnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga dicela. Iya. Dicela. Karena itu penting untuk seorang itu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kunci dakwah para nabi dan para rasul. Kunci dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Karena tiga hal ini mengenal Allah, seorang pertama dia harus kenal siapa Allah yang dia ibadahi. Iya. Kemudian yang kedua, dia mengenal jalan yang mengantarnya kepada Allah. Inilah syariat agama. Jalan yang mengantarnya kepada Allah. Ya untuk mencapai ke jalan tersebut, dia perlu ada yang menunjukinya. Inilah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.